Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Siapa yang setor syair? Siapa lagi? Ayo dong. Siapa lagi? Iris. Siapa lagi? Ayo Zulfikar. Fittirahir Rafdi. Malik. Siapa lagi yang mustor? Apa artinya Fittirahir Rafdi? Apa Dimas artinya Fittirahir Rafdi? Apa artinya? Siapa? Apa mam? Ikutilah mazhabku. Fittirahir Rafdi artinya ikutilah mazhabku. Ayo. Apa artinya Fittirahir Rafdi? La tabghin nahal. Siapa yang tahu apa artinya? Apa Zulfikar? Meninggalkan pemberian. Ittirah artinya meninggalkan. Ar-rafat artinya pemberian. La tabghi artinya apa? Jangan kau mencari. An-nahal. Anak-anak jangan main-main. Ayo ngaji. Ayo semuanya ngaji cepat. La tabghi an-nahal. Nahal apa artinya? Hadiah atau pemberian sama. Jadi kemarin Al-Imam Ibnu Al-Wardi rahimahullahu taala memberikan dorongan, memberikan semangat yaitu masih searah dengan nasihat untuk mempelajari ilmu nahwu. Beliau juga menganjurkan untuk agar kita belajar merangkai syair, karena ilmu nahwu dan syair ini gak bisa dipisahkan. Dalam kitab-kitab nahwu, syair akan selalu disebut karena memang itu adalah syawahidnya, termasuk salah satu syawahid atau dalil-dalil dalam ilmu nahwu adalah asy'ar atau syair-syair. Karena itu ini masih sepaket dengan nasihat untuk mempelajari ilmu nahwu, di mana ilmu nahwu itu adalah sangat bermanfaat. Maka untuk menyempurnakan dan untuk mengasah keterampilan di dalam ilmu nahwu, hendaknya belajar untuk merangkai atau minimal memahami syair-syair orang Arab. Syair, syair ini adalah puisi. Lawannya adalah nazar. Dalam bahasa Indonesia, nazar itu namanya prosa. Jadi dalam bahasa Indonesia, syair itu adalah puisi. Kalau nasr ini adalah prosa. Dalam bahasa Indonesia juga ada puisi dan prosa. Beliau menasihatkan, menganjurkan agar kita belajar memahami syair-syair Arab, karena beliau nanti akan memberikan alasan bahwasannya syair ini adalah termasuk perkataan yang paling indah, perkataan yang paling indah, dan syair adalah sihir. Asy-syi'ru huwa as-sihru. Syair itu adalah seperti halnya sihir, bisa mensihir seseorang. Bukan sihir yang dengan dukun, bukan, tapi sihir yang dengan kata-kata. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya di antara atau termasuk dari penjelasan itu ada yang bisa berpengaruh seperti sihir, bisa mensihir seseorang. Karena itu beliau menyuruh agar seorang yang mendalami ilmu bahasa Arab, maka ia juga jangan lewatkan. Sudah menyelam, maka jangan lewatkan. Sekaligus juga sampai belajar syair. Jadi sudah, misalnya kalau sudah ke Lamongan, masa enggak ke Sugian, gitu loh. Kalau sudah belajar bahasa Arab, masa enggak belajar syair. Sudah terlanjur basah sekalian kuyup. Sudah terlanjur basah sekalian saja kuyup. Dan kemarin tentang hukum syair, ada yang membolehkan, ada yang mencela. Ini kemarin sudah kita bawakan dari kalam Syekh Yahya Hafidzahullah Ta'ala tentang hukum syair. Bahwasanya syair itu ya seperti ucapan yang lain. Kalau dia itu bagus, maka bagus. Kalau dia itu buruk, maka juga buruk. Sekarang akan kita lanjut nasihatnya Al-Imam Ibnu Al-Wardi. Qala Al-Imam Ibnu Al-Wardi rahimahullahu ta'ala, fahuwa unwanun alal fadli wama ahsana syi'ra idha lam yubtadal. Maka syair itu adalah unwan, tanda-tanda keutamaan. Syair itu adalah tanda keutamaan seseorang. Wama, dan alangkah bagusnya syair itu apabila tidak terhinakan. Idza lam yubtadal. Yubtadal ay yumtahan, terhinakan. Fahuwa, fa di sini adalah sharihah. Huwa sebagai mubtada, unwanun khabar, ala muta'alliq dengan unwan, harfu jarrin, mabniyun ala sukun, la mahala lahu minal i'rab. Al-fadl majrurun, wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wama, wawu di sini istinafiyah untuk memulai jumlah baru. Atau atifah juga bisa. Mabniyun alal fathah la mahalla lahu minal i'rab. Ma adalah ma ta'ajjubiyah. Ma di sini adalah ma ta'ajjubiyah yang untuk kagum. Dan dia adalah isim. Dan dia adalah nakirah. Bimakna syai'un. Sigha ta'ajjub yang kiasi itu ada dua, ma'af alahu sama ahsin bihi. Adapun selainnya maka simai. Sigha ta'ajjub dalam bahasa Arab, seseorang kagum, ini ada dua sigha yang kiasi, yang bisa dikiaskan, yaitu sigha ma'af alahu dan sigha af'il bih. Adapun selain itu dari siyagut ta'ajub, maka dia itu adalah masmu alias layukos, tidak bisa dikiaskan layukos bihi. Jadi ma di sini adalah ma ta'ajjubiyah. Dan dia adalah isim. Dan dia adalah nakirah. Biasanya ma kalau musulah ma'rifah, tapi ini ma aneh. Dia ini adalah isim dan juga nakirah. Artinya syai'un. Ma di sini artinya syai'un. Balighun. Sebagian ulama menambahkan syai'un balighun, sesuatu yang sangat hebat sekali. Dan i'rabnya adalah mubtada. Ma ta'ajjubiyah i'rabnya mubtada. Jadi mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ahsana fi'il madi mabniyun ala al-fathi la mahala lahu minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu, kembali kepada ma. Asy'ram maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihi dari ahsana. Dan jumlah fi'il dan fa'il dan maf'ul fi mahalli rafa', sebagai khobar dari ma. Gitu caranya i'rab jumlah ta'ajjubiyah. Ma mubtada, kemudian fi'il dan fa'il sebagai khobarnya. Wa ma ahsana asy'ra, jadi artinya itu sesuatu membaguskan syair. Sesuatu yang sangat indah membaguskan syair, alias kalau dalam bahasa Indonesia artinya alangkah bagusnya. Karena masing-masing bahasa memiliki metode yang berbeda dalam bahasa Arab kalau mau ta'ajub seperti ini. Atau satunya lagi yaitu af'il bihi, satu-satunya fi'il amr yang maknanya adalah madi. Fi'il amr tapi dia adalah fi'il madi, alias bentuknya fi'il amr tapi dia adalah fi'il madi, yaitu sigoh ta'ajub af'il bih. Sigoh ta'ajub yang satunya lagi adalah af'il bih, itu adalah fi'il madi tapi berbentuk fi'il amr. Mafhum ta'ajub? Mafhuman? Ta'ajub i'rabnya demikian tadi. Syai'un ahsana syi'ra, sesuatu itu membaguskan syair. Idza sebagai dorof. Idza sebagai dorof. Mabniun ala sukun fi mahalli nasab. Wahuwa mudof. Dan jumlah setelahnya mudof ilaih. Idza itu adalah mudof. Dan jumlah setelahnya adalah mudofun ilaih. Lam. Huruf yang khusus masuk kepada fi'il mudore'. Lam. Mabniun ala sukun. Lam mahalla lahu minal i'rab. Yubtadal fi'il mudore'. Majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun wa naibul fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, kembali kepada asy'ir, kembali kepada asy'ir. Fahum mahum, itu tadi i'rabnya. Fa huwa unwanun 'alal fadli wa ma ahsana asy'ra idza lam yubtadal, maka syair itu adalah tanda sebuah keutamaan dan alangkah bagusnya syair itu apabila tidak terhinakan. Tidak terhinakan, dipakai untuk mencari uang, dipakai untuk mencari dunia, dipakai untuk berbuat maksiat, dipakai untuk tujuan-tujuan yang hina, maka syair itu adalah alangkah bagusnya, kata Al-Imam Ibn Wardi rahimahullahu ta'ala. Bahkan syair itu adalah ucapan orang Arab yang paling bagus. Syair itu adalah ucapan orang Arab yang paling bagus. Ingat ya, orang. Karena kalamullah Al-Quran itu bukan ucapan manusia. Al-Quran adalah kalamullah. Tapi kalau ucapan manusia, orang Arab yang terbaik adalah syair. Karena itulah ketika Rasulullah SAW datang kepada orang-orang Arab, karena mereka mengira apa yang Rasulullah itu bawa itu adalah ucapannya sangat bagus sekali, mereka mengira itu adalah syair. Paham? Di awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa Al-Qur'an kepada orang Arab, karena mereka sangat kagum dengan bahasa yang dibawa oleh Al-Qur'an sehingga mereka mengira itu adalah syair. Karena mereka hanya tahu ucapan yang terbaik itu adalah syair, ucapan yang tertinggi dari sisi kefasihan, strata tertinggi dari kefasihan yang selama ini mereka dapati adalah syair. Maka mereka langsung mengira bahwasanya Al-Quran itu adalah syair. sehingga mereka mengatakan Rasulullah adalah seorang penyair. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, "Wa ma huwa biqauli syair, qalilan ma tu'minun, wala biqauli kahin, qalilan ma tadhakkarun." Ini tentang keindahan syair, keindahan puisi, bahwasanya dia adalah ucapan orang Arab yang tertinggi, yang terindah adalah puisi. Puisi Arab yaitu syair. Dan dengan syair inilah bisa dibandingkan bagaimana keindahan Al-Qur'an, bagaimana kefasihan Al-Qur'an, bagaimana berbobotnya Al-Qur'an. Jadi dipakai perbandingan dengan syair, walaupun sebenarnya tidak sebanding jauh, karena Al-Qur'an adalah kalamullah dan syair adalah kalamul bashar. Tapi setidaknya kalau seseorang mampu menjangkau keindahan syair, maka dia juga akan menjangkau keindahan Al-Qur'an. Jadi syair itu dipakai untuk sebagai bahan perbandingan, walaupun sebenarnya tidak sebanding. Adapun ucapan Al-Imam Ibnu Al-Wardi bahwasannya syair itu adalah tanda keutamaan, ini memang tidak ala itlaqihi, tidak semuanya. Tidak mesti juga seorang penyair itu mulia, enggak mesti. Cuma rata-rata para syu'ara, para muta'adibin, para sastrawan Arab, mereka itu adalah orang-orang yang memang mempelajari tentang fadl, tentang keutamaan. Para syu'ara, para sastrawan Arab yang mempelajari ilmu kesusastraan, mereka memang mempelajari abwab, bab-bab keutamaan dan kemuliaan dari sisi adab, dari sisi tata krama, dari sisi sopan santun, dari sisi kebaikan bermuamalah. Mereka memang mempelajari hal itu. Jadi rata-rata memang mereka itu memiliki fadl. Tapi kalau tidak sesuai dengan, tidak berada di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah, tidak diimbangi dengan takwa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak berguna, percuma. Jadi seorang sastrawan, percuma menjadi seorang syair, percuma menjadi seorang yang mempelajari adab, tapi kalau dia tidak berada di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini penyakit yang paling utama yang menghancurkan para syu'ara, menghancurkan orang-orang yang mereka itu belajar sastra karena tidak diimbangi dengan mempelajari agama dengan benar. Seandainya para sastrawan mereka itu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka mereka akan menjadi orang-orang mulia. Jadi ucapannya Al-Imam Ibnu Al-Wardi ini tidak ala itlaqihi, syair itu pasti mulia, enggak harus. Kemuliaan itu adalah dengan iman, walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Adapun tentang keindahan-keindahan syair, nanti insyaallah akan kita sebutkan beberapa syair-syair yang istimewa. Karena mumpung kita membahas tentang syair ini, kapan lagi? Besok-besok sudah enggak ada lagi tentang ilmu syair ini. Jadi nanti insya Allah akan saya sebutkan beberapa bait syair yang teristimewa dari kalamnya orang Arab. Kita baca dulu kalamnya Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala. Yang jelas sudah paham makna bait ini? Fahuwa unwanun alal fadli wama ahsana syi'ra idha lam yubtadal. Qala Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala, idza kana syi'ru li nusratil haqqi, hadza unwanul fadl. Apabila syair itu dipakai untuk membela kebenaran, maka ini tanda keutamaannya. Inilah keutamaan. Jadi kalau bisa syair, kalau bisa berpuisi, pakailah untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada kebenaran, untuk berdakwah, untuk membela, untuk nifah terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ma takhadahu sulaman lima kalin, tidak dijadikan sebagai tanda tangga. Sulam ini adalah artinya tangga untuk mencari makan, tidak dijadikan sebagai profesi atau pekerjaan. Wala litazallufat, dan juga bukan untuk perkara-perkara yang menyeleweng. Tazallufat, perkara-perkara yang menyimpang. Wala lidukhuli alal hukam, dan juga tidak dipakai untuk masuk kepada para penguasa, karena para syuara zaman dahulu sedikit sekali mereka yang selamat dari hal ini. Rata-rata syairnya itu dipakai untuk ngenceleng, apa? Untuk ngamen di depan para penguasa, sehingga mereka bersyair, mereka menyenandungkan syair, kemudian para penguasa tadi memberinya pemberian. Maka ini yang ditahdir oleh Al-Imam Ibnul Wardi, syair itu jangan dipakai untuk itu. Syair itu dipakai untuk membela kebenaran. Puisi, berpuisilah tentang kebenaran, tentang kehidupan, tentang ketakwaan. Jangan dipakai untuk mencari makan, untuk memuji-muji para penguasa bil batil. Wala lisana'i alal mubtilin, dan juga tidak dipakai untuk memuji-muji orang-orang ahli batil. Mubtilin adalah ahlul batil. Kalau puisi itu dipakai untuk memuji-muji ahlul batil, maka jadi batil. Wala takul lil kha'inina khosima, kata Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram membela dan memuji-muji ahlul batil, hukumnya haram. Wala takul lil kha'inina khosima, janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang pengkhianat, kata Allah Subhanahu wa taala. Mutajanniban qaulaz zur, demikian juga disertai menjauhi perkara-perkara zur, perkara-perkara maksiat. Dari syair-syair asmara, syair-syair yang vulgar, syair-syair yang berada di dalam pada padanya keburukan-keburukan, ini dijauhi. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama, kata Allah Subhanahu wa taala. Fahasbuhu an yansural haqqa, maka cukup baginya syair itu dipakai untuk membela kebenaran. Dan ini dahulu di Darul Hadith Bidammaj banyak sekali para syuara, setiap ada masalah, setiap ada suatu kejadian, mereka langsung berdiri di depan syekhnya, langsung bikin syair, langsung diucapkan untuk membela kebenaran. Untuk membela kebenaran. Wa hasbuhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama yad'ul kursiya bi nafsihi li Hassan. Dan cukup sebagai keutamaan syair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri berdiri untuk meletakkan kursi dengan dirinya beliau sendiri, li Hassan, bagi Hassan. Jadi Rasulullah capek-capek menyiapkan kursi untuk Hasan. Ayo Hasan, duduk sini, bikin syair, habisi mereka. Paham? Jadi ini adalah keutamaan syair apabila dipakai untuk membela kebenaran. Rasulullah beliau sendiri yang menyiapkan kursi kepada Hasan bin Thabit agar ia duduk di atas kursi tersebut untuk menghabisi orang-orang kufar dengan syair-syairnya. Yajlisu alaihi, Hasan bin Thabit duduk di atas kursi tersebut. Wa yahju al-kufar, dan menghabisi hija, mencela, membuat pantun celaan terhadap orang-orang kufar. Nafahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka para syuara. Nafahu, dhamir wawul jamaah, kembali kepada para syuara. Para syair, para tukang syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka nafahu an Rasulillah. Mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haula'i ar-rijal, mereka adalah para laki-laki sungguhan. Hadza makna unwanil fadl, inilah makna ucapannya Al-Imam Ibnul Wardi, tanda syair itu adalah tanda kemuliaan. Dan sekarang jarang sekali syair dipakai untuk membela kebenaran, kalau enggak memang di ma'had-ma'had atau di tempat-tempat sunnah. Adapun kalau di luar, di sekolahan-sekolahan, puisi-puisi rata-rata dipakai untuk membela kebatilan. Mayoritasnya adalah puisi asmara. Sampai sekarang banyak sekali para syuara di era modern ini ada beberapa nama yang masyhur, baik itu dari Saudi, ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, ada yang dari Irak. Dilombakan, sampai sekarang dilombakan puisi ini. Tapi isinya rata-rata atau banyak darinya menyimpang dari kebenaran karena memang orangnya bukan orang yang mustaqim. Hanya pada beberapa tempat puisi dipakai untuk membela kebenaran. Dan inilah puisi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak semua tukang puisi, tidak semua tukang syair mereka itu mulia. Hanya beberapa orang yang menggunakan syairnya untuk kebaikan. Salah satunya adalah Imam Ibnul Wardi. Beliau adalah seorang syair. Salah satunya adalah ini pemilik kitab ini, Al-Imam Ibnul Wardi. Beliau adalah seorang syair. Dan Lamiyah ini sebagai bukti tentang keutamaan beliau. Lamiyah ini adalah bukti dan syair ini adalah bukti dari keutamaan beliau. Qala wa ma ahsana syi'ra idza lam yubtadal. Idza lam yubtadal itu salah, itu bukan an, itu idza. Wa ma ahsana syi'ra idza lam yubtadal, dan alangkah baiknya syair apabila tidak dihinakan. Ai yumtahan, yumtahan dihinakan bil mukhalafat, dengan penyelisihan-penyelisihan puisi-puisi yang menyimpang. Wadanasat, dan juga kotoran-kotoran. Allati asyarna huna ila ba'diha, yang telah kami isyaratkan sebagiannya di sini. Di sini kepada sebagiannya, yaitu tadi dipakai untuk memuji-muji bil batil, dipakai untuk mencari uang, dipakai untuk hal-hal yang buruk, maka puisi itu buruk. Adapun pada dasarnya puisi itu adalah indah. Puisi itu indah. Bahkan dia itu adalah kamalul jamal wa jamalul kamal. Puisi itu adalah kesempurnaannya keindahan dan keindahannya kesempurnaan. Puisi itu adalah sangat indah. Dan keindahan puisi kembali kepada dua hal. Ada yang indah karena maknanya dan ada yang indah karena lafadznya. Ada yang indah karena maknanya dan ada yang indah karena lafadznya, dan ada yang indah karena dua-duanya. Kalau sudah dua-duanya, secara lafadz juga hebat, secara makna juga hebat, maka inilah puisi yang terbaik. Maka seorang yang mau membuat puisi harus belajar ilmu yang sangat banyak dahulu. Dari ilmu nahu, dari ilmu sorof, dari ilmu balagoh, dari ilmu badi, dari ilmu ma'ani, dari ilmu arud. Banyak sekali cabang ilmunya. Apabila syairnya berbobot dari sisi lafad, maka itu syair yang hebat. Dari sisi makna juga. Adapun kalau syair-syair yang dari sisi makna ini bagus, ini sudah sering kita sebutkan. Syair-syair tentang kehidupan, syair-syair tentang Allah subhanahu wa ta'ala, syair-syair tentang qanaah, syair-syair tentang kesabaran, tentang semangat di dalam belajar. Ini dari sisi makna. Adapun dari sisi lafaz, maka di sana ada beberapa syair yang istimewa. Yaitu dari sisi balagoh. Dari sisi ilmu balagoh. Siapa yang ingin belajar ilmu balagoh? Ilmu balagoh itu ilmu yang sangat asyik. Kenapa kita harus belajar ilmu balagoh? Karena Al-Quran ini memuat balagoh yang sangat tinggi. Kalau kita enggak mempelajari ilmu balagoh, kita enggak akan menjangkau seberapa hebatnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kulit itu bisa bergetar, bisa merinding. Kapan kita bisa merasakan sensasi itu kalau kita enggak belajar ilmu balagoh? Kemarin sebagian ikhwah ada yang minta, ayo kita belajar ilmu balagoh. Saya bilang masih panjang perjalanannya. Teman-teman di sini belajar nahwu baru sebagian yang mencukupi, sedangkan ilmu balaghah itu tinggi, nanti butuh ilmu nahwu, butuh ilmu shorof, butuh ilmu yang lain. Dan insyaallah nanti kalau sudah Allah Subhanahu wa taala bukakan, kita juga insyaallah akan belajar ilmu balaghah. Saya sendiri belum belajar, saya juga masih berusaha mendalami ilmu balaghah untuk mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ilmu balaghah itu sangat bagus sekali. Salah satu yang bagus dalam bab balaghah adalah bab jinas. Apa itu jinas? Jinas itu adalah kesamaan suatu kata dengan kata yang lain, mirip-mirip. Itu namanya jinas. Kalau dalam bahasa Indonesia itu macam-macam, ada homofon, ada homograf, ada banyak sekali. Itulah jinas, homofon, homograf. Ada beberapa. Dalam bahasa Arab juga ada jinas. Ada jinas tam, ada jinas ghairu tam, ada jinas naqis, ada jinas maqlub. Seperti ucapan aro qadami. Itu dua kata, dua kalimat yang berbeda tapi sama itu bunyinya. Aro qadami. Siapa yang bisa? Aro qadami. Sama bunyinya toh? Tapi itu dua kalimat yang berbeda itu. Apa ris? Aro qadami. Aro qadami, yang pertama adalah aro, saya melihat. Qadami, kaki saya. Aro yang kedua, aroko, mengalirkan. Dami, darah saya. Paham? Aro qadami. Saya melihat kaki saya, mencucurkan darah saya. Jadi dua kalimat yang sama bunyinya tapi maknanya berbeda. Aro qadami. Aro yang pertama artinya saya melihat, aro yang kedua aroko artinya mengucurkan, tapi sama bunyinya. Aro qadami. Itu namanya jinas. Dalam Al-Qur'an juga wa yauma taqumus saatu yuksimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Sa'ah yang pertama sama sa'ah yang kedua itu beda makna walaupun sama bunyinya. Maka dalam Al-Qur'an banyak sekali jinas. Walladhi huwa yut'imuni wa yaskini wa idza maridtu fa huwa yashfini. Itu juga jinas. Kalau kita mengetahui atau mempelajari ilmu balaghah, maka kita akan tahu bahwasanya Al-Qur'an memang betul-betul bukan kalam manusia, memang betul-betul bukan ucapan manusia. Itu adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an betul-betul berada pada strata tertinggi. Nah. Hah? Sepekan sekali belajar balaghah. Insyaallah belajar bareng ya, karena saya juga belum bisa, saya juga masih belajar ilmu balaghah supaya nanti kalau bisa baca Al-Qur'an, kalau pas dengar Al-Qur'an bisa goyang-goyang gini. Jangan biarkan manusia cuma bercerita, coba sendiri rasanya bagaimana rasanya menangis ketika baca Al-Qur'an, bagaimana rasanya menangis ketika mendengar kebacaan Al-Qur'an. Masa cuma diceritain toh, sekali-kali coba sendiri. Jangan biarkan manusia itu hanya bercerita. Sekali-kali coba sendiri bagaimana rasanya. Tiba-tiba di sebelah pipi kanan dan sebelah pipi kiri ada air mata yang mengembun. Adapun syair yang termasuk hebat dari sisi lafaz, di antaranya adalah, perhatikan tulis. Karena ini memang langka, ini bait syair yang paling langka. Mawaddatuhu, jangan lama-lama, nanti sebagian aja yang nulis ya. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin wahal kullu mawaddatihi tadumu. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin Wahal kullu mawaddatihi tadumu. Oke, selesai. Mawaddatuhu tadumu li kulli haulin. Wahal kullu mawaddatihi tadumu. Cintanya senantiasa abadi pada setiap huru hara. Dan apakah setiap cintanya bisa abadi? Ini termasuk syair yang paling langka dari sisi lafaz. Siapa yang tahu keanehan syair ini? Gak ada, ini gak ada duanya kalau syair ini. Apa ini hebatnya syair ini? Hah? Double kalimatnya. Kalau double masih belum joss. Coba dibaca dari belakang. Sama itu, dari depan sama, dari belakang sama. Kok iso wong Arab ge ngono? Subhanallah. Dari belakang itu sama itu, coba diulut dari belakang. Mawaddatuhu tadumu li kulli haulin. Wahal kullu mawaddatihi tadumu. Sama, dari depan, dari belakang, bisa sama itu. Ini enggak ada duanya ini, kalau syair ini enggak ada duanya. Artinya juga bagus. Dari sisi lafaz juga enggak ada duanya ini, enggak dapat syair yang seperti ini. Dibaca dari depan sama, dibaca dari belakang sama. Ya kok nemokno lho wong Arab lho kok nemokno kata sing seperti ini. Kalau membuat beberapa kata gitu enak. Lah ini syair. Harus ketat, harus melalui timbangan wazan yang ketat. Ini kok lolos itu loh. Subhanallah. Saya baca ini masa Allah kok. Kok ono wong Arab iso ngene. Ya toh? Dibaca dari depan sama, dibaca dari belakang sama. Enggak ada yang salah sama sekali. Sama persis hurufnya. Enggak ada yang salah satu pun. Ini termasuk bait syair yang paling langka dari sisi lafaz. Enggak ada duanya. Ada juga yang dibaca dari depan itu menjadi pujian, kalau dibaca dari belakang juga bisa tapi menjadi celaan. Ini juga hebat. Nah, kalau kita tahu seperti itu ya ikhwah, kita sadar bahasa Arab itu betul-betul bagaikan lautan, samudra yang tak bertepi. Kita itu masih kayak lagi nyiduk saiti lagian. Bahasa Arab itu betul-betul luas. Bahasa Arab itu betul-betul luas. Demikian juga termasuk syairnya Al-Mutanabbi. Ini juga termasuk syair yang handal dari sisi lafaz, dari sisi jinas. Ada syair itu yang tulisannya itu cuma alam alam alam alam, in semuanya, tapi dibaca masuk dan dibaca berarti. Alamun alamma alam ulim mabidaihi in ana anun anu anu awa ana anu awanihi. Ini kalau ditulis syair ini cuma alam alam alam alam, ana ana ana ana ana, tapi berarti ini termasuk hebatnya Al-Mutanabbi dalam membuat syair. Alamun alamma alam ulim mabidaihi in ana anun ana anu awanihi. Itu termasuk syair yang langka dari Al-Mutanabbi. Besok-besok kalau ada yang memberi teka-teki seperti ini, sampean sudah bisa ya, sudah pernah. Karena ini sering biasanya di WhatsApp, di Google, dibuat tebak-tebakan. Jadi besok-besok kalau ada yang ngasih tebakan seperti ini, sudah bisa baca. Alamun alamma alam ulim mabidaihi in ana anun ana anu awanihi. Sebuah luka yang datang, bukankah aku pernah merasakan luka itu? Jika datang waktu in ana anun, jika datang waktunya, maka akan datang pula waktu kesembuhannya. Itu bait syair Al-Mutanabbi. Demikian juga termasuk bait syair yang terbaik juga, sampai orang Arab sendiri gak paham. Al-Mutanabbi pada saat itu memuji seorang raja. Seorang raja yang dipuji orang Arab, Cuma gebek-gebek tau, apa itu? Kau ngomong apa kau itu? Kenapa? Karena dua bait syair hanya memuat fi'il amr, semuanya fi'il amr. Memuat 23 fi'il amr. Ini kalau enggak muta nabi enggak bisa bikin. Dari manusia. Dua bait syair yang hanya yang memuat 23 fi'il amr. Dan ini adalah bait syair terpanjang dalam sejarah bahasa Arab. Ish, ibqa, smu, sud, jud, kut, mur, inha. Sri, fuh, tusal. Ghidir, mi, sib, ihmi, fzu. Usbu, ruzu, di, lith, ninal. Orang Arab dhewe gak mudeng iki. Orang Arab sendiri gak paham apa yang dimaksud dalam bait syair ini. Kalau enggak ada yang mensyarah. Ini supaya besok-besok sampean tahu. Kalau ada yang beri teka-teki seperti ini bisa jawab ya. Baitnya Al-Mutanabbi yang memuat 23 fi'il amr. Ish, ibqa, usmu, sud, jud, kut, mur, inha, isri, fuh, tusal. Ghidir, mi, sib, ihmi, uthnu, usbu, zu, ruzu, di, lith, ninal. Kayak mantranya dukun. Tapi semua itu bermakna dan semua itu nyambung artinya. Ini adalah baitnya syair Al-Mutanabbi dalam memuji raja pada saat itu. Maka ini ya ikhwan, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat luas. Maka semangatlah di dalam mempelajari bahasa Arab dan menyelamlah ke dalam seluk-beluknya yang paling rumit. Dengan itu semoga kita bisa mempelajari dan memahami Al-Quran dengan benar. Itu tadi beberapa bait syair yang termasuk langka di dalam dari sisi lafaz. Bait syair yang langka dari sisi lafaz. Karena mengandung jinas, mengandung kesamaan dan keserupaan yang sangat-sangat jelimet. Demikian juga bait seorang syair, An-nisa'u hunna dawahi wad-dawahunna lati balil aishi bilahunna wal balahunna. PR ya, artikan. An-nisa'u hunna dawahi wad-dawahunna lati balil aishi bilahunna wal balahunna. Itu juga termasuk bait syair yang langka dari sisi lafaz dan juga dari sisi makna. Ini sebagai penjelasan dari ucapan Al-Imam Ibnul Wardi, wa ma ahsana syi'ra. Syair itu indah. Tapi kalau sampean enggak paham ya enggak merasa indah. Kalau enggak tahu, kalau enggak mempelajari bahasa Arab ya enggak merasa indah. Demikian juga syair itu bisa mengucapkan dan meluapkan rasa yang mungkin tidak bisa terucapkan dengan kata-kata yang lain. Hanya bisa tertuang di dalam bentuk puisi. Karena itu syair itu termasuk kata yang paling mewakili. Syi'ri yurawi duni li'akdifa jamrotan mimma hawa sodri minan nironi. Syairku merayuku supaya aku melontarkan satu bara api dari apa-apa yang termuat oleh dadaku dari api-api yang bergelora. Itu ikhwah tentang keindahan syair, baik dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Maka belajarlah bahasa Arab, semangatlah dalam mempelajari bahasa Arab. Tujuan utamanya adalah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran karena menggunakan balaghah yang tertinggi, maka kita juga harus mempelajari ilmu alat-alatnya. Paham? Sampai di sini paham? Kalau paham kita lanjut. Kalau belum paham kita berhenti. Paham? Belum. Berarti berhenti. Kalau belum paham ya tak jelaskan lagi, tak ulang lagi dari awal berarti ya. Tak baca lagi ya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah taala fa huwa unwanun 'alal fadli. Ya. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala mata ahlul fadli lam yabqa siwa mukrifin au man 'alal asli takal ana la ahtaru takbila yadin qat'uha ajmalu min tilkal kubal. Lanjutannya dari bait syair ini adalah mata ahlul fadli, telah mati orang-orang yang memiliki keutamaan, lam yabqa siwa, tidak tersisa kecuali hanya mukrifin, seorang pendosa. Mukrifin artinya seorang pendosa. Auman atau seseorang yang alal asli takal, yang hanya bergantung kepada nasab. Asal ini adalah nasab. Asal ini adalah nasab. Cuma gantung dengan orang tuanya, ngandalkan orang tuanya, ngandalkan nenek moyangnya. Ini maksudnya man alal asli takal. Maksudnya Al-Imam Ibnu al-Wardi tadi menyuruh untuk mempelajari puisi, karena puisi itu adalah kebiasaannya orang-orang mulia, dan orang mulia semakin langka, gitu loh maksudnya. Paham? Ini tak ambil kenapa? Karena ini nyambung. Mata ahlul fadli, karena orang-orang yang mulia itu sudah banyak yang mati, sudah mulai langka. Lamnya bekosiwa, tidaklah tersisa kecuali mukrifin, hanya orang-orang yang pendosa. Auman alal asli takal, atau hanya orang-orang yang mengandalkan nenek moyangnya, yang jagoan betul sudah benar-benar langka. Anala akhtaru takbila yadin, sayang enggak memilih untuk mencium tangan. Takbila yadin, karena ini diperselisihkan oleh para ulama, boleh enggak mencium tangan, tangan seorang yang mulia, tangan ustadznya, tangan kiainya, boleh enggak dicium? Qat'uha ajmalu min tilkal kubal, tangan itu diputus. Suatu tangan yang seandainya dipotong itu lebih indah daripada ciuman-ciuman tadi. Min tilkal kubal, jamak dari kubla, kubalun. Kublatun satu ciuman, kalau kubalun ciuman-ciuman. Jadi kadang seseorang yang tangannya dicium, ini kadang enggak layak. Itu adalah tangan yang lebih pantas untuk dipotong dari kalangan, dari tangannya orang-orang ahlul bidah, dari tangannya kufar. Banyak sekali para penguasa-penguasa, para ulama-ulama sesat, mereka kalau bertemu tangannya diciumi, padahal sebenarnya tangan itu adalah tangan-tangan yang kotor, itu adalah tangan-tangan para pendosa, para perusak agama Allah Subhanahu wa taala, tangan-tangan yang dipakai untuk menulis tentang keburukan, dipakai untuk mendakwahkan keburukan. Maka sebenarnya dipotong itu lebih bagus daripada dicium. Gitu maksudnya Al-Imam Ibnu al-Wardi. Mahum? Tangan-tangan yang diciumi oleh manusia, dari tangannya orang-orang yang diagung-agungkan, dari orang-orang yang dianggap tinggi, dari orang-orang yang berkedudukan, itu sebenarnya dipotong itu lebih indah daripada diciumi. Itu makna dari bait syair ini. Mata ahlul fadli lam yabqa siwa mukrifin au man alal asli takal. Diirab atau enggak? Mata fi'il madi mabniun alal fadhi la mahallau minal i'rab, ahlu sebagai fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu wa huwa mudhaf al fadl mudhaf ilaih. Lam huruf la mahallau minal i'rab yabqa fi'il madi fi'il madi fi'il mudhari majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah siwa. Siwa ini i'rabnya apa? Siwa ini apa? Mustatsna. Mukrifin siwa wa mudhaf. Mukrifin mudhafun ilaih. Au atof, huruf atof. Man isim mausul. Alal asli, ala muta'alik dengan ittakal ya. Ingat, ala ini muta'alik dengan ittakal, bukan dengan depannya. Jadi, man ittakala alal asli, gitu yang aslinya. Ala, harf jar, al asl, majrur. Ittakal bil madi. Mabniun alal fatah. Di sini, al-muqaddar atau mabniun ala sukun lid-darurah, boleh. Dan jumlah ittaqala ala al-asli lam halala min al-i'rab, karena dia adalah silah dari isim mausul. Dan isim mausul tadi man, karena dia adalah ma'tuf, karena dia adalah ma'tuf, maka fi mahalli jar, karena ataf ke mukrifin au man, maka man di situ mabni mausul mabni fi mahalli jar ataf ke mukrif. Ana dhamir rafa munfasil mubtada la akhdaru fil mudhari, dan fa'ilnya sebagai jumlah sebagai khobar. Takbila maf'ulun bihi yadin, takbila mudhaf yadin mudhaf ilaih. Qat'uha mubtada wa mudhaf ha mudhaf ilaih ajmalu khobar, dan jumlah mubtada khobar sebagai na'at dari yad, tangan yang dipotong itu lebih indah. Min muta'alik dengan ajmal, tilka isim isyarah mabniun ala al-fatah fi mahalli jar majrurnya min al-qubal sebagai badal majrur. Wais mafhum? Los-losan ini ya. Ini los-losan. Yang paham ya paham, yang enggak paham ya alhamdulillah. Qala ma'na dzalika, maknanya bait ini adalah anna hadzal rajula yudhiru al-izzata wa yudhiru al-iffata. Maksudnya Imam Ibnu Al-Wardi mulai merendah, bahwasanya beliau mengatakan di zaman saya ini para orang-orang mulia sudah mulai langka. Hanya ada orang-orang yang para pendosa atau orang-orang yang cuma mengandalkan orang tua. Jadi beliau menampakkan izzah. Izzah ini di sini maknanya adalah dari kata-kata aziz alias langka. Bukan izzah di sini maknanya adalah jaya, bukan. Al-izzah itu maknanya juga bisa langka. Makanya hadis aziz dinamakan aziz karena langka, jalannya cuma dua, itu aziz. Walidirul iffah, beliau juga menampakkan iffah dari sisi ana la akhtaru takbila yadin. Jadi Imam Ibnu Al-Wardi enggak suka diciumi tangannya. Berbeda banyak manusia, para kiai biasanya senang diciumi tangannya, seneng. Oh mulia, oh dicium tangannya, oh seneng. Imam Ibnu Al-Wardi walaupun beliau adalah seorang imam, beliau enggak mau diciumi tangannya. Beliau iffah. Beliau enggak mau jual agama, enggak mau tenar, enggak mau jual agamanya dengan ketenaran, enggak mau. Beliau memilih iffah. Fayaqulu ma dahlul fadli lam yabqa siwa mukrifin. Mukrif ai ashabi iktirafin lidzunub. Ai ashabi iktirafin lidzunub, yaitu mukrif adalah para pelaku dosa-dosa, para pendosa. Mukrif dengan muktarif itu sama artinya. Mukrif adalah al-la'in, yang jahat, durjana. Qala ba'dhum, berkata sebagian syair. Ini saya mendatangkan syair cuma bukti untuk membuktikan iktaraf ini tok. Perhatikan. Ini memang sudah mulai sulit pemahamannya bagi bapak-bapak atau sebagian ikhwan yang enggak paham, enggak apa-apa, ini sudah mulai sulit. Qala ba'dhum, ini saya cuma membuktikan bahwasanya mukrif itu maknanya muktarif. Ya man ada summa tada summa taraf summa taha summa rawa summa taraf abshir biqaulillahi fi ayatihi iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ya man ada, wahai orang-orang yang melampaui batas, ada melampaui batas. Summa tada, kemudian berbuat dolim, melampaui batas dengan dirinya, itu ada. Iktada, ini mendolimi orang lain. Wahai orang-orang yang melampaui batas, kemudian ia berbuat jahat. Thumma ketarof, kemudian berbuat dosa. Iktarof. Dari sisi inilah dibawakan oleh Syekh Yahya bahwasanya mukrif artinya muktarif, melakukan dosa. Thumma ketarof, kemudian melakukan dosa. Thumma antaha, kemudian dia berhenti. Thumma ra'awa, kemudian merasa jenuh, merasa terbakar karena dosa. Thumma ra'awa. Summa taraf, kemudian dia mau mengaku. Abshir, berbahagialah. Biqaulillahi fi ayati, dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Iyan tahu yufar lahu ma qad salaf, surat Al-Anfal. Qul lil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahu ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, Seandainya mereka mau berhenti, maka akan diampuni bagi mereka apa-apa yang telah berlalu. Orang kafir saja yang melakukan dosa, kalau mau berhenti maka akan diampuni. Syahidnya adalah summaktarof, orang yang melakukan dosa. Jadi mukrif artinya adalah orang yang melakukan dosa. Ini kita baca cepat-cepatan saja karena agak sulit ini, biar nanti enggak merepotkan yang lain. Mahum artinya tamdan ya man ada summa tada summa taraf summa taha summa rawa summa taraf. Ini juga bait syair yang sangat bagus, nasihat bagi para pendosa. Wahai orang-orang pendosa, kalian kalau sudah merasa jemu dari dosa, kemudian ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mau mengakui dosanya, berbahagialah, bergembiralah, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Gitu maksudnya. Ya man ada tsumma tada tsumma taraf tsumma taha tsumma rawa tsumma taraf absyir biqaulillahi fi ayatihi iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wa nadhiru dzalika qaulu badihim, dan yang semisal dengan ini juga ucapan seseorang, sebagian mereka. Bait syair ini dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bait syair ini dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu yang mensifati bahwasanya orang baik itu sudah semakin langka, orang-orang mulia sudah semakin langka. Jadi wa nadhiru dzalika ini kembali ke bait yang paling atas, bukan ke yaman ada tsumma tada, ini bukan. Abu? Wa nadhiru dzalika ini kembali kepada yang atas, kepada bait kita. Adapun tadi yaman ada itu cuma bait istitrot. Itu hanya bait cameo saja. Itu hanya cameo. Tahu cameo? Itu cuma pemeran sampingan. Satu lagi ya, satu bait syair lagi. Dzahabar rijalul muqtada bi fi'alihim wal munkiruna likulli amrin munkari wa baqitu fi khalafin yuzayyinu ba'duhum ba'dan liya'khudha, dalam sebagian nuskha yang betul liya'khudha. Tapi di sini sesuai dengan hafalannya Syekh Yahya liyadfa'a. Liyadfa'a mu'wirin, yang benar itu mu'wirin bukan mu'wilin, mu'wirin. Mu'wirin an mu'wiri. Mu'wir artinya sayyi'ul akhlak, orang yang buruk akhlaknya, mu'wir. Wa baqitu fi khalafin yuzayyinu ba'duhum ba'dho liyadfa'a mu'wirun an mu'wiri salaku bunayyati tariqi fa asbahu mutanakkisina anit tariqil akbari. Ini ucapannya Ali bin Abi Thalib, mengkisahkan bahwasannya orang-orang yang mulia sudah langka, sudah pada pergi semua. Dzahabar rijalu, telah pergi para lelaki-lelaki. Al-muqtada bifi'alihim, yang mereka itu menjadi suri tauladan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Wal munkiruna likulli amri mungkari, dan orang-orang yang gemar mengingkari perkara-perkara, seluruh perkara mungkar. Wa baqitu, dan saya tinggal. Fi khalafin, pada generasi. Yuzayyinu ba'duhum, masing-masing menghiasi kepada yang lain. Liya'khudha mu'wirun an mu'wiri, supaya orang yang buruk mengambil dari orang yang buruk. Jadi saya tinggal di generasi yang cuma orang-orang buruk tok. Salaku bunayyati tariqi, mereka menempuh jalan-jalan yang bercabang. Bunayyatu tariq artinya at-tariqus sighar, at-turuqus sighar. Ini namanya bunayyat. Salaku bunayyati tariqi fasbahu, mereka menempuh jalan-jalan kecil sehingga mereka menjadi mutanakkisina, terbalik, terjerumus, terjungkal, tersungkur anit tariqil akbari, dari jalan yang terbesar. Maka barang siapa yang menempuh jalan-jalan cabang, bukan jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersungkur dari jalan, dari siratul mustaqim. Syahidnya adalah semakin langkanya orang-orang yang mulia. Waktunya sudah habis. Walaupun masih ada beberapa bait syair yang lain, insyaallah kita sisakan pada pertemuan yang akan datang. Pokoknya nek masalah puisi kok aja bosen, piye kadung puisi tok isine iki. Bapak-bapak agak lemes, kalau yang muda semangat karena masih jiwa muda. Nanti insya Allah ada masanya sendiri-sendiri. Semoga nasihat ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.